أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebuah hadis yaitu tentang bab ma'ja'a fi munkaril qadar, bab tentang apa yang ada pada permasalahan mengingkari takdir, yaitu di dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata walladhi nafsu Ibni Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, yaitu demi Allah SWT, lau kana li ahadihim misla Uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillahi ma qabilahu Allahu ma qabilallahu minhu. Kalau seandainya salah seorang dari mereka meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah SWT tidak menerima infak tersebut hatta yu'mina bil qadari, sampai dia beriman terhadap takdir. Dan Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Riwayat Muslim. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat dan beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada para rasulnya dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala mulahadah, sebagai perhatian di dalam memahami tentang perkara takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama al-alif lilqa dari arba'u maratiba wahiyya, beriman terhadap takdir atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini ada empat rukun, ada empat rukun beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ula, rukun yang pertama, ilmu Rabbi subhanahu bil asyai qabla kauniha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala atau Ar-Rab, zat yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sebelum adanya segala sesuatu. Jangankan kok sebab akibat, keberadaan sesuatu atau segala sesuatu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Maka dari rukun yang pertama ini, tentunya ini sebagai bantahan terhadap keingkaran orang-orang kafir yang mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi saja, sedangkan perkara-perkara yang akan terjadi Allah subhanahu wa ta'ala belum mengetahui. Maka yang seperti ini adalah batil. Sehingga salah satu dari pemahaman yang sesat, yaitu Qadariyah. Qadariyah yaitu kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya segala sesuatu ini tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi. Adapun yang belum terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala belum mengetahui. Maka ini termasuk apa? Termasuk dan nasau, berprasangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan nanti akan kita bahas pada permasalahan mendatang. Kemudian asania, rukun yang kedua, kita batu zalika indahu fil azali qabla khalqis samawati wal ard. Rukun kedua untuk mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini telah mempunyai kitab, segala sesuatu telah tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sejak zaman sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi atau segala sesuatu, maka Allah SWT telah mencatat segala sesuatu tersebut. Ini sebagai kitab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisa yang ketiga, ma'asyiatuhu al-mutanawwalatu likulli wujudin fala khuruja likainin kama la khuruja lahu an ilmihi. Rukun yang ketiga untuk mengimani takdir Allah SWT, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kehendak masyiah yang tentunya kehendak Allah SWT menyeluruh, meliputi segala sesuatu dari berbagai yang ada, tidak lepas dari kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk ini tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makhluk tidak akan bisa keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, segala sesuatu di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah SWT menghendaki kok ada orang-orang kafir, ada kejahatan, ada kemaksiatan? Berarti Allah SWT senang dengan itu semua? Enggak. Tidak bisa dibawa pengertian atau pemahaman bahwasanya segala sesuatu yang Allah SWT kehendaki itu mesti Allah SWT mencintai. Dan Allah SWT tentunya menciptakan kebaikan dan menciptakan kejelekan. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk menguji manusia, menguji makhluknya. Untuk menguji makhluknya, mana makhluk yang manusia-manusia yang senang dengan kebaikan, maka dia akan ditempatkan oleh Allah SWT di tempat yang mulia. Mana orang-orang atau makhluk yang senang dengan kejelekan, maka Allah SWT akan tempatkan di tempat yang jelek. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguji manusia. Bukan berarti bahwasanya kejelekan yang Allah SWT ciptakan Allah SWT cinta, tidak. Sekali lagi kami ulangi perkara yang sangat penting ini. Allah la yuhibbul fasad, Allah la yuhibbul kafirin, Allah la yuhibbul zalimin. Allah SWT tidak cinta dengan kerusakan. Allah SWT tidak cinta dengan orang-orang kafir. Allah SWT tidak cinta terhadap orang-orang zalim. Ar-Rabi'atu, yang keempat, bahwasanya Allah SWT Zat yang Maha Mencipta seluruh makhluknya, dan Allah SWT Zat yang Maha Mengadakan seluruh makhluknya, dan Allah SWT zat yang maha mengadakan, membentuk seluruh makhluknya. Maka Allah SWT zat yang maha menciptakan segala sesuatu, sehingga selain Allah SWT berarti makhluk. Selain Allah SWT berarti makhluk. Kalau Al-Quran makhluk bukan? Makhluk adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari apa? Termasuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti tangan Allah, seperti kaki Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan dan mempunyai kaki, mempunyai mata. Sehingga apa? Tangan, kaki, mata ini bukan makhluk. Gimana? Sebagaimana Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala sesuatu yang disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukan makhluk. Ya. Seperti tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kedua mata, mempunyai kaki. Dan ini dibahas di dalam kitab Asma'i wa Sifat, rinciannya. Ma manaka antasuta lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu? Engkau tidak mau bersujud kepada Adam, yang Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti Allah SWT menyatakan bahwasanya Allah SWT punya kedua tangan. Berarti Allah SWT punya dua tangan. Sehingga tangan Allah SWT bukan makhluk, bagian dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya gimana? Tidak usah tanya-tanya tentang gimana, karena kita tidak diperintah untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu, tidak serupa dengan makhluknya. Walaupun mungkin sama dalam satu penyebutan ya, namun hakikatnya berbeda. Sama-sama tangan, berbeda tangan manusia dengan tangannya makhluk yang lain juga berbeda ya kan. Terlebih-lebih tanganlah tangan makhluk berbeda, tambah berbeda sekali. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah SWT yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Dan tentunya apa? Perbuatan manusia tentunya ada dua ya kan? Ada dua, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik juga Allah SWT yang menciptakan, perbuatan buruk juga Allah SWT yang menciptakan. Tinggal manusia ini pilih yang mana? Ingin kepada kebaikan atau ingin kepada keburukan? Ini adalah ujian. Ujian bagi makhluknya. Sehingga manusia tidak apa sama sekali tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT tidak memaksa makhluknya. Faman syaa'a faminkum. Faman syaa'a. Fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Siapa yang ingin dia beriman, siapa yang ingin dia kafir. Semuanya telah apa? Telah dibentangkan. Ini sebagai ujian. Wa man syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Kalau beriman maka akan dikembalikan ke tempat yang mulia, dan barang siapa yang ingin maka akan dikembalikan ke tempat yang paling buruk. Sehingga dengan keempat rukun ini, ya, kita akan bisa beriman kepada takdir Allah SWT dengan benar. Yang pertama bahasanya Allah SWT maha mengetahui, maha berilmu, mengetahui segala sesuatu sebelum adanya. Sebelum sesuatu tersebut ada. Yang kedua Al-Kitabah, bahasanya Allah SWT telah mencatat segala sesuatu sebelum adanya sesuatu tersebut. Berarti ini apa? Ini adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah masyiah. Allah SWT zat yang maha mempunyai kehendak dan irada, keinginan. Sehingga makhluk ini tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini tidak bisa keluar dari pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang telah ditetapkan, maka baik itu orang beriman maupun orang kafir akan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti ajal, ya, kematian, rezeki. Ini semuanya apa? Mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini untung, hari ini rugi, hari ini bahagia, hari ini celaka. Hari ini lahir, hari ini meninggal. Maka itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang makhluk tidak akan bisa menghindar. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah SWT zat yang maha mencipta segala sesuatu. Sehingga selain Allah SWT adalah makhluk. Selain Allah SWT adalah makhluk. Adapun sesuatu atau segala sesuatu yang disandarkan kepada zat Allah SWT, maka itu bukan makhluk. Maka itu bukan makhluk. Seperti apa? Kalamullah. Tangan Allah. Mata Allah. Semuanya ini adalah termasuk dari zat Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Kalau Baitullah gimana Baitullah? Rumah Allah. Rumah Allah makhluk ya. Rumah Allah itu apa? Masjid ya kan? Masjid. Kenapa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena makhluk-makhluk yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan apa? Sesuatu yang mulia, sesuatu yang mulia. Baitullah. Naqatullah. Unta Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian bab perkara yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah SWT baik dan buruknya. Wa qala fi haditsin akhar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, wasyarru laisa ilaika, bahwasanya kejelekan itu tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Allah Maha menciptakan kebaikan dan kejelekan, dan kejelekan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'u baina hadainil haditsain ayyuqal, maka menggabungkan kedua hadis ini, yaitu hadis antara Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebaikan dan kejelekan dengan hadis Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau ya Allah. Baik. Menggabungkan kedua hadis tersebut seolah-olah bertentangan. Ayyukal, maka dikatakan oleh para ulama, idza qaddarallahu 'alal insani syarran fa innama huwa syarrun binisbati ilal insani nafsihi. Apabila Allah SWT menakdirkan atas manusia itu kejelekan, suatu kejelekan, maka hanyalah kejelekan itu dinisbahkan kepada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia memilih kejelekan. Manusia memilih menempuh kejelekan, sehingga apa? Kejelekan tersebut dinisbahkan kepada dirinya. Li'an zalika uqubatun lahu bisababi dzunubihi, karena itu sebagai bentuk ujian dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan dari kejelekan tersebut. Wajahlihi, dan juga disebabkan karena kejahilan, kebodohan manusia tersebut. Sehingga kejelekan itu dinisbahkan kepada manusia itu sendiri, bukan di sini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tersebut telah apa? Telah memilih kejelekan. Memilih menempuh kejelekan, sehingga dengan kejelekan tersebut ini menyebabkan, disebabkan kejelekan tersebut dia pilih karena dosa-dosanya dan kebodohannya. Amma binisbati ilallahi fa innahu khairun mahdun. Adapun jika dinisbahkan kepada Allah SWT, maka sesungguhnya itu adalah baik semata. Li'ana dzalika jaran ala muqtada hikmatihi wa ilmihi wa ali. Karena kejelekan tersebut tentunya akan terjadi itu karena adanya suatu sebab, dan kejelekan itu terjadi karena ada hikmah dan mengandung ilmu dan mengandung keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Allah SWT menciptakan ini keimanan, ini kekufuran, ya. Allah SWT ciptakan ini kebaikan, ini keburukan. Maka tatkala manusia ini memilih kekufuran, memilih keburukan, memilih kejelekan, berarti kejelekan tersebut dinisbahkan kepada manusia tersebut dan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah SWT tentunya apa? Cinta dan suka dan memerintahkan kepada kebaikan, ya kan? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak. Dan Allah SWT memerintahkan manusia untuk beriman, berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah SWT menurunkan para rasulnya untuk membimbing makhluknya, manusianya untuk mengikuti para rasul tersebut akan beriman, agar beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita tidak salah di dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ada orang-orang yang kaya, kemudian ada orang-orang yang miskin, ini bukan berarti bahwasanya kaya itu kebaikan, kemudian miskin itu kejelekan. Tidak. Bukan dimaknai demikian. Bukan dimaknai demikian. kaya dan miskin inilah juga sebagai ujian. Betapa banyak orang yang diberikan kekayaan namun tidak menjadi baik, ya kan? Tidak menjadi baik. Begitu juga betapa banyak orang yang diberikan ujian kemiskinan, ini juga tidak menjadi baik. Sehingga kekayaan dan kemiskinan ini adalah ujian, dan semuanya adalah majikan. Apabila manusia bisa mensikapi dari kedua perkara tersebut, kalau diberikan kenikmatan bersyukur, kalau diberikan kesusahan, kekurangan, dia bersabar. Maka semuanya mengandung kebaikan. Sehingga manusia dalam keadaan apa saja ini bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia orang kaya sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti saya orang miskin, susah. Susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat. Apa butuh biaya? Air sama-sama enggak juga mempunyai kesempatan, waktu luang juga sama-sama diberi kesehatan. Mana yang membedakan? Tidak ada yang membedakan. Ya, dia orang kaya bisa berhaji. Yang ini orang miskin tidak berhaji. Gimana nih? Ya semuanya itu atas kehendak Allah SWT. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha. Allah SWT memberikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki. Sehingga manusia kalau berjalan di atas bimbingan Allah SWT, berjalan di atas bimbingan Rasulullah SAW, maka dalam keadaan apapun itu adalah menjadi kebaikan bagi dirinya. Menjadi kebaikan bagi dirinya. Apakah dia sedang susah atau sedang senang, sedang longgar atau sedang sempit, semuanya bisa dijadikan lahan untuk beramal soleh. Apakah dia miskin atau apakah dia kaya, semuanya bisa dijadikan sebagai ladang beramal di dunia ini. Kalau ada orang mengatakan kecuali haji, haji itu yang bisa hanya orang kaya tok misalnya. Maka jawabannya, apakah enggak ada amalan yang menyamai haji? Enggak ada. Banyak amalan yang menyamai haji, yang melebihi dari haji itu banyak, ya. Jangan dijadikan sebagai alasan. Haji itu adalah penyempurna, misalnya Berarti kalau belum hati berarti enggak sempurna, enggak seperti itu. Banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mampu untuk berhaji, yang amalannya menyamai haji. Seperti seseorang yang berzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, ini juga apa? Amalannya menyamai ibadah umroh dan haji. Jihad fisabilillah, ini juga lebih afdal dari haji. Tentunya apa? Jihad yang syar'i dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lagi. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, ini juga perkara yang besar. Sehingga terkadang orang apa? Selalu terpacu atau kenapa kamu enggak taklim? Saya kan mengumpulkan uang untuk apa? Untuk berhaji. Sampai apa? Meninggalkan taklim, meninggalkan amalan-amalan yang lain, yang itu ya afdal daripada haji. Maka tidak bisa dijadikan alasan demikian. Haji memang apa? Ibadah yang besar. Bukan berarti ibadah yang kecil ya. Hajjun mabrurun laisa jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, tidaklah dia mendapatkan ganjaran kecuali surga. Besar ya kan? Besar. Namun tidak menutup kemungkinan amalan-amalan yang lain juga bisa mengantarkan kepada surga ya. Man salaka tariqan lal talmisu bi ilman. Ini juga apa? Bisa mengantarkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syariat, sahalallahu lahu bihi tarikan ila jannah, agama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT juga akan memudahkan dirinya untuk menempuh jalan ke surga. Sehingga tidak boleh sebagai alasan memberatkan satu amal kemudian meninggalkan amal yang afdal yang lainnya. Sehingga dalam posisi apapun manusia ini bisa beramal, berkarya, membuahkan kebaikan, amal soleh. Sebagaimana para sahabat alaihim ajmain, mereka adalah orang yang berbeda-beda profesinya ya kan? Berbeda-beda profesinya. Namun begitu Allah SWT telah memberikan stempel kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi yang terbaik yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah para sahabat, adalah orang-orang yang segala sesuatu, segala apa keadaan dijadikan sebagai amal dan ibadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berdosa, orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, ini tidak bisa disandarkan kepada takdir Allah SWT. Saya melakukan seperti ini ya karena takdir Allah SWT. Maka kejelekan tidak bisa disandarkan kepada Allah SWT, tapi sandarkan kepada dirinya. Kenapa dirinya melakukan, memilih kejelekan, memilih keburukan. Memang segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak dipaksa. Manusia tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan nasib dirinya. Apakah memilih kepada kebaikan atau keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita tidak boleh untuk mengatakan bahwasanya takdir itu adalah kejam. Takdir siapa yang kejam? Apakah takdir Allah SWT yang kejam? Tidak. Apanya yang kejam? Manusianya saja yang dia tidak memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala miswab. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.